Masya Allah, saya lagi yang tanya masalah ini. Tabillah bas. Afan Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh bagi kami untuk datang ke daurah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Maret 2015 di Al-Istiqlal Jakarta, dan bagaimana keadaan beliau sendiri, apakah dia sunni salafi? Terus terang ya ikhwan, terkait dengan kondisi beliau, para masyaikhuna menyayangkan kondisi beliau ini. Tidak pernah terlibat bersama dengan para ulama sunnah salafiyin terkait dengan upaya untuk meredam fitnah atau rudud, bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fiikum. Naam, informasi yang sampai kepada saya, Syekh Muhammad bin Hadi bicara tentang beliau ini. Yang kita bahas bukan beliau sekarang, tapi yang kita bahas sekarang terkait dengan siapa panitianya. Jawabannya, panitia penyelenggaranya dari kalangan Halafiyin Ruhailiyin. Penterjemahnya Maududi Abdullah LC. Nah gitu ya. Untuk perhatikan kontak person dan yang bersama dengan mereka, Roja'iyun. Orang-orang Roja'. Dan dalam sejarah dari mulai awal datang ke Indonesia sampai detik ini, itu selalu bersama dengan Roja'iyun. Barakallahu fikum. Itu yang sangat disayangkan. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Sehingga jawabannya, ya tidak boleh bagi antum datang ke acara semacam itu, dikarenakan panitianya. Barakallahu fikum. Itu perangan para masyayikh dan para ulama ya ikhwan. Bahkan walaupun beliau mengadakan di tempat-tempat umum, tetapi kalau panitianya dari kalangan haula, tidak boleh. Itu ditanyakan langsung kemarin terkait dengan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Naam ya, itu terkait dengan kalau seandainya yang diundang itu dari kalangan para ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, tapi dikarenakan yang mengadakan mereka tidak datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Siapakah ulama Yaman yang menyimpang dan siapa yang tidak menyimpang? Apakah ulama Yaman yang menyimpang itu juga mencela ulama kibar? Nah, jawabannya yang tidak menyimpang Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah. Nah, termasuk ulama kibar pada masa ini dan diakui keilmuannya dan dakwahnya oleh para ulama kibar yang lainnya. Nah, dan yang masih bersama dengan manhaj beliau dari kalangan para masyaikh di Yaman sana. Barakallahu'alaikum. Masih banyak yang menyimpang yang kemarin dibahas ya ikhwan barakallahu'alaikum. Tidak usah malu-malu menyebutkannya. Yang jelas dikatakan sebagai mubtadi ikhwani Muhammad bin Abdul Raimi al-Mulaqab bin Imam. Yang dikatakan sebagai mughaffal, bayi' la yasluh lidakwah, la'ab, makir Abdurrahman al-Adani. Apakah ulama yang menyimpang itu juga mencela ulama kibar? Naam. Yang ada kalamnya Asyir Al-Wusabi, Muhammad bin Abdul Al-Wusabi, yang menjuluki para ulama kita sebagai umala, sebagai jawasis, membela Rafidah, memberikan harta yang banyak kepada Rafidah, menyuruh Salafin atau Lusna di Yaman untuk perang dengan Rafidah, padahal mereka tidak perang bersama mereka di sana, dan segala macamnya. Wallahu musta'an. Naam. Haula wala quwata illa billah. Jadi pembahasan jarawat takdir nih. Bagaimana keadaannya Mustafa Al-Buthani? Sampai sini ya. Masyaallah. Jawabannya tambah parah. Tambah parah. Dulu dia adalah orang yang tidak mau terlibat oleh semua pihak. Nah, datang ke Dzulqarnain dan kawan-kawannya? Tidak. Tapi aroma-aromanya hampir sama. Kepada kita semua salafiyin juga tidak. Nah, maunya mendirikan kerajaan sendiri di Irgal. Kata orang masyayikh, barakallahu fikum, tak datang. Datang daur umumnya saja, enggak ikut daurnya para asatidzah. Terakhir kemarin datang beberapa hari daurnya asatidzah. Barakallahu fikum. Itu awalnya maunya menyendiri. Merasa resah dan gelisah ketika para dai-dai yang lainnya masuk ke Tegal, dakwah di Tegal, atau taklim di Masjid Ali bin Abi Thalib di Tegal. Bahkan Ustaz Muhammad Umar As-Sayyid yang itu merupakan gurunya rutin taklim di Tegal dulu sebulan dua kali tidak nongol sekalipun. Dipaksa-paksa tidak mau sampai satu kali dia nemui duduk majelis dengan gurunya sendiri. Sama Umar As-Sayyid duduk kayak orang kayak cacing kepanasan. Gelisah. Allahumma musta'an. Dulu membuat masalah besar di Tegal, gonjang-ganjing di sana, barakallahu fikum. Akhirnya disepakati, dikeluarkan oleh Ustaz Muhammad Umar As-Sayyid selaku penasihat Tegal, dikeluarkan dari Yayasan Tegal. Terus dikeluarkan. Dikeluarkan itu ternyata enggak introspeksi diri, semakin parah. Nah, sekarang ini sudah langsung di ahlan wa sahlan sama kalangan sururiyin dan kalangan halafiyin ruhailiyin. Barakallahu datang ke Surabaya. Barakallahu fikum di Darul Arqam, dulu tempatnya ikhwan-ikhwan kita, tapi sekarang dilepas oleh para ikhwah dikarenakan tidak mungkin dirubah yang tadinya adalah sekolah SD formal, SDIT. Mau kita rubah menjadi madrasah diniyah. Kok enggak menginduk ke Diknas, ke Depak, tapi pondok. Resmi tapi pondok. Dari mulai dewan pendiri itu fasum ya, Pak. Awalnya bagus, semuanya bagus, semuanya bagus. Pas. Begitu sampai ke arus bawah di kalangan para guru dan dari kalangan para wali murid. Atau kecium rencana ini oleh mereka, ternyata yang kali pertama menjadi batu sandungan dan buri grupnya Dzulqarnain lagi. Menjak-menjak memprovokasi masa sampai demo dan segala macamnya, menolak perubahan tadi. Akhirnya heboh ribut dan segala macamnya. Dewan pendirinya mencium langsung turun tangan, dirubah semua, dipecati semua para ikhwah. Yang ini dilepas sama para ikhwah semua. Hah? Grupnya Dzulqarnain tidak rela untuk berubah menjadi madrasah diniyah, ikhlas dan relanya kalau formal itu ke Diknas. Bayangkan ya, pikir ya Tuhan, kita lepas semuanya itu, tidak mungkin kita bersama dengan mereka. Sudah, kelimpungan mereka, dikarenakan yang itu sebagai ketua yayasan orang baru, yang backgroundnya adalah orang-orang yang demikian. Akhirnya ditarik yang dari Dzulqarnain. Allah, orang yang tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji sama kita orang di Surabaya, yang saya tahu siapa dia, langsung jadi ustaz. Khotbah Jumat, taklim, ngajar, hebat. Ini anak buahnya Dzulqarnain. Ditarik lagi yang dari Al-Furqan, anak buahnya Nur Rafi. Basuki Rahmat, anak buahnya Ling-Lingnya Mubarak Mu'alim dan kawan-kawannya itu. Masukkan lagi linknya hajurin, gaduh-gaduh ya kawan. Tangan campur tai kucing. Barakallahu fikum. Semuanya masuk. Dalam kondisi yang semacam itu, salafiyin sudah mundur keluar semuanya. Mustafa Al-Buthani datang diundang ke situ, ditampani. Ditampani ya, ambil. Yang datang dari kalangan sururiyin, anak buahnya para pemalim, anak buahnya Abu Aslam, Abu Jundi dan segala macam yang lainnya mereka itu ikhwan yang di sepanjang itu. Datang semua. Bangga, siapa bilang Mustafa Al-Butani mati enggak punya dakwah. Jadwal dia semakin padat. Wah, Tuhan apanya begitu. Ya lumayan ini kan gratis dimunculkan nih jadwal dia sini sini sini sini sini sini. Jazakallahu khair. Jadi tahu ke mana dia larinya. Di Surabaya di situ. Jadwal di Cilacap tempatnya Sufyan Turai. Dijadwalkan di Depok Amwah di Tisom. Nah, langsung nyemplung dengan Cak Fasal dan kawan-kawannya itu. Nah, di Babakan dekat Cirebon situ di Al Irsyad yang mendukung sururiyin dikerahkan semua matunya untuk taklim ke tempatnya dia. Bangga. Bangga kok dalam penyimpanan. Tak cocok. Ya begitu dia akhirnya. Itulah keadaan dia barakallahu fikum wallahul musta'an. Tafadhal al-mu'adhdhin yu'adhdhin. Ada yang bertanya apakah tulisan-tulisan al-imam di kitab-kitab yang kita pelajari atau kita, yang kita pelajari ditulis, yang kita tersebut ditulis sebelum penyimpangan itu kita tiadakan semuanya. Pada kenyataannya barakallahu fikum, poin-poin penyimpangan al-imam yang disebutkan oleh para masyayikh seperti Syekh Ali Hudzaifi dan yang lain-lainnya itu diambil dari karya-karya tulisnya al-imam sebelum kasus wathiqah. Kitab Al-Ibana, Bidayatul Inhiraf, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak merasa aman dari itu semuanya. Sehingga selamatnya untuk tidak kita gunakan sampai taubat dengan taubat dan nasuhah. Di rumah saya banyak. Di rumah saya banyak. Untuk sementara baru nangkring di perpustakaan saya, belum ketengok lagi. Barakallah itu. Wallahul musta'an. Masih banyak buku-buku yang lain dari kalangan para ulama una, salafiyin, yang ma'rufin. Buku-buku manhajiyah, Syekh Rafi, Syu'bah al-Jabiri, Syekh al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad al-Jumul. Ini banyak dan kuat-kuat ya. Mantap-mantap. Tidak perlu antum pakai apa namanya buku-bukunya haula. Buku apa yang antum inginkan? Semuanya ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak perlu dengan buku-buku yang semacam itu barakallahu fikum. Naam, apakah Ja'far Umar Thalib termasuk haddadiyyin? Waduh, tidak tahu saya. Tidak tahu apakah dia haddadi atau bukan. Yang jelas dia telah difonis mubtadi oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahallahu ta'ala. Syekh Ubaid tidak mentahdir, tapi lebih daripada itu mentadbir. Di antara yang pernah dia keluarkan beberapa pengajian dia tahun yang lalu, mementahkan ini semuanya. Enggak mentahdir saya, enggak ada kata-kata tahdir di situ. Emang enggak ada. Yang ada tadbir. Itu lebih berat, Pak. Terkait dengan dia sangat ma'ruf dan sangat masyhur bagaimana penyimpangan-penyimpangan dia para kelasikumnya jauh sangat-sangat fatal. Dia itu lebih tepat dikatakan sebagai mukhalifah, bukan lagi sebagai mukhadzilah. Mutahdzil sisi mana? Makarnya sudah enggak laku. Ya, dengar nama Ja'far Thalib itu sudah nuk. Katanya orang Tegal sudah nuk. Enggak laku makarnya. Barakallahu fikum. Memang dia sendiri. pintu-pintu penyimpangan, pintu-pintu yang batil itu sangat banyak. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Adakah atsar bahwasanya khawarij masuk dalam kekafiran dan boleh menfonisnya kafir? Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan khawarij. Apakah mereka orang-orang kafir ataukah mereka adalah mubtadi atau dhalal? Jumhur ulama berpendapat mereka adalah mubtadi'ah, belum kafir, kecuali beberapa sikti dari mereka yang dikatakan kafir. Sementara sebagian masyayikh, sebagian ulama mengatakan mereka adalah kufar dengan zahir hadisnya Rasulullah SAW, yang merukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Khilaf ulama. Tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan sebagai salafi. Khawarij tidak ada yang mengatakan sebagai salafi. Tidak ada yang mengatakannya sebagai pahlawan. Dan tidak ada yang. Mubtadi'ah ala qawul jumhur, kufar ala qawli ba'dihim. Nah, dan itu semuanya adalah terkait dengan ulama kibar. Sehingga ketika sebagai masyayikh menyatakan kafir, sekte yang kafir, maka kita tidak mengingkarinya. Barakallahu fikum. Di antara ulama sekarang ini yang berpendapat kafirnya sekte Khawarij, Asy'ubah Al-Jabiri. Asy'ubah Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau sampaikan langsung ketika daur di Indonesia ini. Ketika datang ke Indonesia, beliau dengan tegas mengatakan Al-Khawarij kufar. Pada tarsnya beliau. Barakallahu fikum. Nah. Sikap tegas yang bagaimana terhadap Yayasan Al-Madinah yang masih menyebarkan kotak-kotak di warung-warung dengan mengatasnamakan dakwah yatim dan main-main. Iki si enteng sekedar menyebarkan kotak-kotak di warung-warung dengan mengatasnamakan dakwah salafiyah masih ringan. Kenapa enggak nyebutnya lebih besar daripada paling besar itu ya sama kayak penasihatnya Zulkarnain. Makarnya itu ya. Allahul musta'an. Penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sekolah-sekolah mereka, buku-buku pelajaran segala macamnya, itu tidak ada kemudian upaya merujuk daripadanya atau daripadanya menjelaskannya, kemudian mengatakan kamu sudah menggantinya. Yang ada kalau boleh saya gambarkan barakallahu fikum ialah penyimpangan itu ada pada mereka. Barakallahu fikum, diupayakan ditutupi dan segala macamnya, disembunyikan sambil berupaya untuk mencari solusi dan yang lain-lainnya. Begitu dapat, oh ini tidak ada pada kami. Siapa yang ada pada kami? Ini yang ada pada kami adalah begini. Itu adalah makar barakallahu fikum. Jika salafi menuntut mereka untuk jujur menyatakan itu semuanya, tidak mau. Tolak, dipertahankan. Itu seperti orang yang, ini perkara yang muka, tutupi dulu. Bikin yang lain yang sekiranya bagus, yang mubah, yang syar'i gitu. Begitu ada yang syar'i. Nih, siapa bilang ada yang sini? Gak ada pada kami. Nih, yang ada pada kami sekarang. Nah, yang ininya. Ada makar barakallahu fikum. Kalau mereka adalah orang yang jujur dalam dakwahnya, akan apa adanya. Naam, ada pada kami begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kami salah, kami taubat, akan kami perbaiki. Ini semuanya adalah perkara yang muka. Kita berusaha untuk cari yang baru. Nih. Enteng aja kok repot. Tapi semua dikarenakannya masalah makar barakallahu fikum. Nah, mereka semua sangat nyata. Di balik mereka adalah Zulkarnain Senusi. Yang seperti ini sudah tidak layak untuk lagi memperdebatkan. Gitu. Sudah sangat nyata, semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin jelas barakallahu fikum. Yang memasukkan orang-orang yang aneh-aneh ke Indonesia ini mereka semuanya. Abdul Hadil Umairi yang datang kan baru datang belum mengerti Indonesia itu kayak apa, tiba-tiba tampil bicara 1 jam 45 menit mentazkiah dirinya, menghantam semua dai salafin terutama Al-Mahdi. Dari mana kalau bukan dari mereka? Raisin dalam rekamannya itu Itu kedengaran suara-suara mereka itu. Ya Syekh, itu anu, itu Syekh Rafi yang mengatakan antum majhul gitu-gitu. Ah, Syekh Rafi. Kelihatan gitu. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Kalau saja mereka jujur, enggak demikian. Allah musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya sekarang tinggal masing-masing orang lah. Yang pengin baik, ya segera kepada kebaikan, yang pengin jelek, ya tahu sendiri. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Sekarang ini semua sudah belak-belakan. Tidak lagi mastur-masturan. Terang-terangan, belak-belakan. Yang condong kepada mereka, belak-belakan. Musir ikhwan-ikhwan yang minoritas. Kayak Priswa di Sumbio itu, terang-terangan. Kajian saya disetel sebagian ikhwan di masjid, kedengaran mereka. Langsung bawa golok macam-macam. Matikan itu. Nak kata rusak semuanya. Ini markas MLM. Waduh. Rapat apa diusir kape hanya-hanya. Sudah belak-belakan terang-terangan ya. Piene. Masuk iya. Belum jelas. Nah, ini orang-orang yang perlu di anu ya. Allah musta. Nah, tempat yang lainnya juga demikian. Yang di Surabaya kemarin juga sudah ada. Itu sampai tingkatan demo itu. Yang dimut bukan yang laki-laki, istrinya, yang perempuannya. Nah, teriak-teriak dengan orang umum gitu. Teriak-teriak, wah, gitu. Wah, ngeri. Ikhwan lagi gini-gini. Allah lusan gitu. Menentang perubahan dari perkara yang banyak kemungkaran, perkara yang syar'i ditentang semua. Allah lusan. Ya sudah, kita sih bukan orang yang kepingin keributan. Tidak mungkin diupayakan, sudah semaksimal mungkin kita berupaya mensyar'ikan Darul Arqam, tidak mungkin mundur. Sekarang yang mensyar'ikan ala mereka adalah gabungannya Dzulqarnain dan kawan-kawannya, Sururiyin dan kawan-kawannya, Hajuriyin dan kawan-kawannya. Kita kalau kita orang bilang PN, ambilin, kita orang tidak fut. Allah musta'an. Di luar Jawa sana, oh banyak lagi, Evan. Banyak banyak kisah ya, Evan. Allahu musta'an. Apakah Hadadiyah masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kaidahnya barakallahu fikum, semua firqah-firqah, sekte-sekte yang sesat yang menyimpang yang dalam tubuhnya kaum muslimin itu termasuk 72 sekte tadi. Sebab 72 tadi barakallahu fikum adalah pokok-pokoknya. Firqah ini mungkin tersendiri. Mungkin dia masuk di dalam firqah-firqah yang sudah ada. Sehingga semua sekte-sekte yang ada yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan termasuk kelompok-kelompok sesat yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka imma mukhalifah, imma muqadilah. Imma ekstrem kanan, imma ekstrem kiri. Dan subhanallah anehnya itu termasuk keajaiban Allah, keajaiban Allah azza wajalla. Mereka yang macam-macam pemahamannya itu bisa menyatu melawan Ahlussunnah. Luar biasa. Dan termasuk keajaiban juga barakallahu fikum tanda-tanda kekuasaan Allah azza wajalla Ahlussunnah wal Jamaah walaupun satu dikerubuti sekian banyak firqah-firqah yang ada semua panahnya tertuju pada Ahlussunnah. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadza. Barakallah. Naam. Daya. Cukup? Dan terakhir. Masya Allah. Loh, bagaimana keadaan Jamarto sekarang? Ya masih kayak gitu. Allah Ustaz. kok sampai nanya tentang Jamarta gitu loh. Segamblang itu, separah itu, pasti nanya. Wallahualam, antum ini senang dengan yang begini-begini atau lagi ngetes atau lagi mana wallahualam. Heeh. Segamblang itu dan enggak laku ya. Dan enggak laku ya Allah nusan. Nah, kok masih takon itu. Siapa nama-nama ustadz di Indonesia yang mengaku salafi tetapi mereka pada hakikatnya adalah haddadi. Di Indonesia ini yang masuk dari kalangan Al-Hajawrah, Atba Al-Hajuri. Yang di Magetan Abu Hazim, Muhsin. Yang di Bengkulu sana Abu Turab, Syekhul Hadi dan yang bersama dengan mereka. Alhamdulillah mereka sekarang kondisinya sudah enggak ada suaranya, ada suara tapi enggak dianggap lagi mereka itu. Al-Hajuriyah sudah tiarap. Sudah tiarap, terkapar mereka itu, suara-suara itu sudah enggak dianggap lagi. Terakhir muncul sedikit ini dari Yaman, tulisannya Ahmad Al-Limburi. Ahmad Al-Limburi. Barakallahu fiikum. Nah, begini ngapain kok ada Ahmad Al-Limburi? Apa tulisannya? Sudah amma ba'du. Bahasa Arab ya kan. Fa qawlu Muhammad Afifuddin As-Sidawi inna Syekh innal Al-Hajuri mufsid. Kok saya disebutkan namanya ini? Asik juga ini lagi. Ternyata dia bila-bila gurunya Al-Hajuri. Dalam kan Al-Hajuri sudah terpuruk dan sudah tidak tahu kemana rimbanya. Jadi dia mengatakan ketika saya menukil dan juga para asal yang menukil ucapan para masyayikh terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Al-Hajuri mufsid, Al-Hajuri haddad dan segala macam, ini menunjukkan taklidnya mereka kepada Syekh Rabi. Hadis jengkar ini. Itu namanya qabul khabari thiqah, menerima beritanya orang yang thiqah barakallahu fiik. Tapi gitu, dikatakan taklid, oh, macam-macam kalanya Allah misal. Ya enggak gini, enggak usah kamu tanggapi. Salah jam, masuk kota, sudah selesai. Ya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau haddadiyah di Timur Tengah sana, dahsyat fitnahnya. Ya. Tapi enggak sampai kemari dikarenakan fitnahnya terkait dengan bab takfir. Pembahasan takfir, masalah iman, murji'ah dan segala macamnya. Yang untuk orang Indonesia malu kalau kemudian terjun dalam fitnah haddadiyah ini. Satu orang ada di tempat saya di Jogja itu munculkan kayak gini-gini ya, pemahaman takfir gini-gini sampai bertingkat dia meyakini ketika ada orang yang melakukan tindakan mukafir yang membuat dia kafir kufur akbar, langsung dikatakan kafir, langsung vonis kafir. Dala dawabit wala qawaid wala syurut wala mawani, langsung kafir. Yang ini ma'ruf, sangat nyata dan gamblang penyimpangannya. Jadi di Indonesia belum saya lihat ya. Allahul musta'an. Ala kulli hal hakala. Tolong jelaskan sedikit biografi penyimpangan Al-Banna, Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna disebutkan oleh para ulama dalam bantahan-bantahan mereka. Dia sosok seorang sufi hasafi. Sufi ma'ruf. Hasafi itu satu sekte kebatinan. Sehingga sufi yang ekstrim. Dia punya wirid tertentu, ziarah ke kuburnya para wali-wali di sana. Kemudian pemahaman dia, kalimat yang sangat masyhur dari dia. Na ta'awun fima tafaqna 'alaihi wa na'tadiru ba'dhu lan ba'dhu ma ikhtalafna fih. Ini adalah qa'idah munculnya pemahaman tamyiz ila yaumina hadza. Dari sini pembahasannya. Ini pendirinya Jamaah Ikhwanul Muslimin yang sekarang ada partai PKI dan segala macam ya. Bukan karena ta'aruf mubtadi mudhalal ya. Sufi hasafi. Sangat jelas dan sangat nyata barakallahu fikum terkait dengan dia. Adapun al-ma'thurat yang dinisbahkan kepada dia itu campuran macam-macam. Ada zikir-zikir yang ada dalilnya, ada yang bikin-bikin sendiri dan segala macamnya barakallahu fikum. Yang macam itu enggak mu'tamad, tidak dipegangi barakallahu fikum. Dikarenakan orangnya sendiri atau orang yang menyimpang Nah, ini para ulama sepakat terkait dengan dia sebagai mubtadi, sepakat. Hatta antum tanyakan kepada Zulkarnain, ya, mubtadi umdol. Antum tanyakan sama Firan, mubtadi umdol, bodoh. Tapi enggak sadar pemahaman mereka selama ini yang tamyi itu sumbernya dari orang ini. Allahumma musta'an la haula wa la quwwata illa billah, nakfi lahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.